Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya, faslun fi raf'i sawti bil qira'ah, pasal ya mengangkat suara dalam membaca Al-Quran, yakni membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya, manakah yang lebih baik, yang lebih afdal dalam hal tersebut? Apakah membaca dengan suara yang keras ya sehingga bisa didengar oleh diri sendiri maupun orang lain, atau membaca dengan suara yang lirih atau dengan suara yang pelan? Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadza faslun muhimmun yanbaghi an yu'tana bihi. Ya, ini pasal yang penting ya, yang penting untuk diperhatikan. Ya, Al-Imam An-Nawawi, sejauh ini kita sudah membahas ya setengah kitab, kebanyakannya beliau membahas secara isyarat saja. Ya, secara isyarat saja, secara pendek. Ya, secara pendek, bahkan di banyak tempat telah kita bahas bahwa ada kalanya ada dalil namun tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Bukan beliau tidak mengetahui, tapi beliau ketahui. Tapi memang karena di muqaddimah kitab ini beliau jelaskan bahwa beliau ingin membuat kitab mukhtasar, kitab yang ringkas. Sehingga apa? Di banyak tempat ada khilaf para ulama, beliau tidak menjelaskan, ada dalilnya beliau tidak sebutkan. Tapi berbeda dengan bab ini. Bab ini Imam Nawawi sendiri menjemputkan khilafnya dan menyebutkan dalil dari masing-masing para ulama. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa memang bab ini penting untuk diketahui kaum muslimin. Sehingga beliau sendiri yang memperinci, padahal dari awal beliau inginkan bahwa ini kitab yang ringkas. Beliau sebutkan i'lam annahu ja'at ahaditsu katsirah fi sahih wa ghairihi dalatun 'ala istihbab raf'i shawti bil qira'ah. Perlu diketahui bahwa ya banyak hadis-hadis yang telah ada dalam as-sahih, sahih Bukhari maupun Muslim, ataupun salah satunya. Ya. Kalau dimutlakan as-sahih, ya maka itu kembali kepada sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari sahihain tersebut. Tidak kembali ke kitab lain yang sahih. Karena ada beberapa ulama yang menamakan kitab hadisnya sebagai as-sahih. Ya, di antaranya sahih Ibn Hibban, walaupun nama aslinya At-Taqasim wal-Anwa'. At-Taqasim wal-Anwa', namun Ibn Hibban memang mensyaratkan hadis-hadis sahih saja, walaupun syarat beliau diperbincangkan oleh para ulama hadis dalam kitab tersebut. Juga Imam As-Sahih Al-Barqani maupun Sahih Imam Ibn Khuzaimah. Namun selain Imam Bukhari dan Muslim, syarat mereka dalam hadis sahih, di situ ada pembicaraan di kalangan para ulama hadis. Kenapa? Karena syarat mereka tidaklah merupakan syarat hadis sahih yang disepakati oleh para ulama hadis. Sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Dalatun ala istihbab rafi' shawti bil qira'ah. Hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya untuk mengangkat suara dalam rangka membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan jahr, dengan suara yang keras. Wa ja'at atharun dalatun ala istihbab al ikhfa'. Di sisi lain ada juga athar-athar maupun hadis. Ya, athar jika dimutlakan maka itu dikembalikan kepada riwayat dari yang mauquf dari sahabat atau tabi'in. Namun kalau dibawa secara umum, apalagi di nisbi atharun nabawi, ya maka itu bisa dimaksudkan ke dalamnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya pada bab ini ada hadis nabinya. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya athar dari sahabat ataupun tabi'in. Ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkannya al-ikhfa, yakni membaca dengan suara yang pelan. Wa khafdhis shaut, dengan suara yang lirih. Wa sanadhkuru minha tarfan yasiran isharatan ila asliha insyaallah ta'ala. Dan kami akan sebutkan ya sebagian saja, sebagian kecil dalil tersebut untuk mengisyaratkan bahwa kepada pokok permasalahan atau pokok madhab dari masing-masing pendapat. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama, berkata Imam Al-Ghazali, ya banyak sekali Imam Nawawi menukil dari Imam Al-Ghazali, yang kebanyakannya menukil dari Ihya Ulumuddin atau kitab yang lainnya, tapi kebanyakan dari Ihya Ulumuddin. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al mukhtalifa fi hadha. Ya, Imam Nawawi menukil dari Imam Ghazali tentang kesimpulan dari dalil-dalil yang seolah saling bertentangan tersebut. Beliau membawakan kesimpulannya di awal. Nanti kemudian beliau akan memperinci dalil masing-masing dari dua madhab yang seolah bertentangan. Ya, wa tariqul jam'i, cara menggabungkan antara ya khabar-khabar, dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut adalah in kana al-israru ab'ada min ar-riya'i fa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dhalik. Ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa lebih afdal adalah dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih. Bagaimana cara memahaminya? Seandainya saja ya al-israr membaca dengan suara yang pelan, membaca Al-Qur'an dengan suara yang pelan, ya ab'ada min ar-riya'. Itu lebih jauh dari riya. Ya, kenapa? Karena bacaannya tidak didengar oleh orang lain. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tetap talaffuz, yakni melafazkan lisannya dalam membaca. Namun yang mendengar hanya dia saja, tidaklah dia perdengarkan bacaannya tersebut kepada orang lain. Sehingga apa? Jauh dari riya. Orang tidak mengetahui bahwa dia membaca Al-Qur'an. Hadza afdal, maka ini lebih baik bagi orang yang takut pada dirinya tertimpa hal tersebut, yakni takut tertimpa riya. Maka lebih afdal baginya untuk membaca dengan suara yang pelan. Ya. Fa in lam yakhafir riya, fa in lam yakhafir riya bil jahri wa raf'i sawti fal jahru wa raf'i sawti afdal. Seandainya dia tidak mentakutkan riya menimpa dirinya, kalau dia membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan suara dan mengangkat suaranya, maka mengeraskan bacaan dan mengangkat suara itu lebih afdal. Ya, dia bisa mengkondisikan niatnya tidak tertimpa riya. Kalau mengeraskan bacaannya, maka mengeraskan suara itu lebih afdal. Lalu Imam Nawawi menyebutkan, menukil dari Imam Ghazali, menyebutkan alasannya, لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ. Ya, kemudian beliau membawakan sebab-sebab yang menunjukkan kenapa membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras itu lebih afdal. Ya, li'anna al-amal fihi akthar, karena al-amal perbuatan dalam membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras itu lebih banyak. Ya, ini apa? Dia selain membaca ada usaha yang lebih, membaca dengan suara yang dengan volume yang lebih keras. Ya, usaha yang lebih keras dari pita suaranya daripada membaca lirih. Ya. Ada amal yang lebih daripada amal orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang lirih. Wa fa'idatun tata'adda, dan faidah yang menyebar. Yang menyebar kepada orang lain, yakni bagi orang yang mendengarkan bacaan dia, itu juga bisa mendapatkan faidah. Ya, apakah faidah secara tajwidnya atau faidah mendengarkan Al-Qur'an secara mutlak. Ya, wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Ya, manfaat yang al-muta'addi, manfaat yang menyebar ya kepada orang lain itu lebih afdal daripada manfaat lazim, manfaat yang berdiri sendiri saja, manfaat untuk orang itu saja. Ya, membaca Al-Qur'an dengan suara lirih itu manfaat yang lazim, yakni dia baca hanya untuk dirinya saja, yang mendengarkan hanya dirinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebar ke orang lain, ya tidak merembet ke orang lain. Sedangkan membaca dengan suara yang keras itu manfaat mutaaddiyah, manfaat yang menyambar atau merambat ke orang lain. Yakni orang lain dengan mendengarkan bacaannya itu bisa dapat pahala, pahala mendengarkan Al-Qur'an, ya. Li wa li'annahu yuqizu qalbal qari'i wa yajma'u hammahu ila al-fikri fihi. Ya, kenapa di antara faedahnya juga bahwa membaca dengan suara yang keras ya itu ya membuat hati sang qari' menjadi lebih waspada, lebih memperhatikan apa yang dia baca. Wa yajma'u hammahu ila al-fikri fihi, dan yang mengumpulkan konsentrasinya untuk memikirkan apa yang dia baca. Ya, kenapa? Karena selain dari lisan yang bekerja, suara yang keras pun terdengar oleh telinganya, sehingga lebih dimudahkan atau lebih mudah dalam rangka meresapi makna ayat yang dia baca. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi wa yatrubu an-nawma wa yazidu fin-nashat. Juga di antara faedahnya ya mengarahkan pendengarannya untuk yang kepada hal, kepada ayat yang dia baca, yakni suara tadi sampai ke telinganya sendiri ya dengan suara yang keras, ya dengan suara yang keras dan tidak terkalahkan dengan suara-suara yang lain, dan juga bisa menolak rasa kantuk. Ya, kalau baca suara pelan dia mendengarkan Al-Qur'an, kalau kita setel dengan suara yang pelan maka itu menyebabkan ngantuk. Ya, menyebabkan ngantuk. Kalau dengan suara yang keras susah orang mengantuk dengan ada suara keras di sekitarnya. Wa yazidu fin nasyad, dan juga menambahkan semangat, ya. Wa yuqizu ghayrahu min na'imin aw ghafilin wa yunashshituhu, dan juga bermanfaat untuk orang lain yang mendengarnya, ya, membuat orang yang lain memperhatikan kepada ayat yang dibaca, baik itu orang yang tidur ataupun orang yang sedang lalai. Ya, orang yang sedang lalai, dan membuat mereka juga bersemangat untuk mendengarkan Al-Quran. Dibanding kalau suaranya pelan, mereka hanya terdengar samar-samar saja. Ya, kalau suara yang keras, mereka bisa mendengar dengan jelas. Qalu wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi niyyat fal jahru afdal. Sehingga apa? Kalau ketika membaca Al-Quran, niat-niat yang seperti itu yang telah disebutkan hadir, yakni dia meniatkan untuk membuat dirinya bersemangat, mengalihkan pendengarannya untuk ayat yang dia baca, juga untuk membangunkan orang lain, juga untuk agar orang lain memperhatikan ayat yang dia baca dan menambah semangat dalam membaca Al-Quran, hadirnya niat-niat yang baik tersebut dalam membaca Al-Quran dan hilangnya riya, maka ya membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu lebih afdal. Fa in ijtama'at hadhihi an-niyyatu tada'afal ajru. Bahkan tidak cukup di situ, kalau seandainya niat-niat yang baik tersebut terkumpul dan niat untuk tersusupi riya itu bisa dihilangkan, maka dengan hadirnya niat-niat yang banyak tersebut, maka itu lebih afdol dan pahalanya lebih banyak. Ya, lebih berlipat ganda. Qala al-Ghazali rahimahullah, walihada qulna al-qira'atu fil mushafi afdolu, fahada hukmul mas'alah. Ya, oleh karena itu, kita katakan di pembahasan yang sebelumnya, pembahasan membaca Al-Quran dari mushaf, apakah lebih bagus membaca dari mushaf atau dengan menutup mata, ya, dengan hafalan. Maka lebih afdol adalah membaca dengan mushaf jika dalam keadaan seperti ini. Ya, ini apa? Terkumpul beberapa faedah-faedah yang bisa dikumpulkan dengan membaca mushaf. Fahada hukmul mas'alah. Ini pun hukum yang mirip. Hukum yang mirip dengan pembahasan yang telah lalu ketika membaca mushaf. Ya, ini apa? Dengan berkumpulnya beberapa macam niat dengan membaca jahar, maka itu lebih afdol. Sebagaimana ketika membaca dengan mushaf, terkumpulnya beberapa perbuatan di satu waktu. Yang berbeda dengan membaca Al-Quran hanya secara hafalan. Ini hukum yang mirip. Ya, ini apa? Karena terdapat amal yang lebih banyak. Terdapat perbuatan yang lebih banyak ketika membaca Al-Quran dengan suara yang lebih keras. Wa amma al-atharu al-manqulatu fa kathiratun wa ana ushiru ila atrafin min ba'daha. Ya, adapun riwayat-riwayat tentang hal tersebut, maka sesungguhnya ada banyak, namun saya hanya isyaratkan, saya tunjuki sebagian dari dalil-dalil tersebut. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan dengan membawakan dalil dari madhab yang menyebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu lebih afdal. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به رواه البخاري ومسلم. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis as-sahih yang ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun lafaz yang beliau bawakan ini lafaz dalam Sahih Muslim. Ya, ma أذن الله لشيء, tidaklah Allah أذنَ. Adina di sini para ulama memiliki dua penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan bahwa adina ay mengizinkan. Tidaklah Allah memberikan izin kepada nabinya. Adina bimakna, dan ini pendapat kedua yang didukung oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, istama'a. Makna yang kedua adalah mendengarkan. Adina di sini maknanya adalah mendengarkan. Ya, maknanya mendengarkan. Tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan linabiyyin hasanil sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bi, kepada nabi yang bagus suaranya yang dia membaguskan membaca Al-Qur'an, yajharu bi, dengan suara yang keras. Ya. Allah suka mendengar nabi yang melakukan hal tersebut. Ya. Begitu pula Allah suka dengan umat yang bukan nabi. Ya, umat yang bukan nabi kepada yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka telah mencontohkan nabi yang telah Allah puji, yang telah Allah utus. Ya, yataghanna bil Quran. Di sini juga ada makna yataghanna bil Quran. Yang yataghanna bil Quran di situ pun para ulama memiliki beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, dan ini yang ma'ruf yang didukung oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan lainnya, bahwa yataghanna bil Qur'an yuhassinu shaut bitahzinil qira'ah wa tarqiqiha. yang ini apa, membaguskan suaranya dalam rangka membaca Al-Quran, ya, dengan membuat bacaannya itu terdengar sedih dan melembutkan bacaannya, yaitu yataghanna bil Quran. Wastadallu bil haditsil akhar, dan juga ya para ulama yang berpendapat dengan penafsiran seperti ini menguatkan pendapatnya, mazhabnya, penafsirannya dengan hadis yang lain. Di antara hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dan lainnya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Ya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Menunjukkan apa? Yataghanna, itu pun makna yang serupa dengan yataghanna bil Qur'an, ya, memerdukan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Ya, dan juga dinukil oleh Imam Abu Ubaid, ya, Al-Qasim bin Salam, nahmilul ahaditha ala tahzini wa takhwifi wa tashwiq, ya, kita bawa hadis-hadis seperti ini, yataghanna bil Qur'an ataupun zayyinul Qur'ana bi aswatikum, maksudnya adalah yang membaca Al-Qur'an dengan tahzin, ya, dengan terdengar sedih dari bacaan Al-Qur'an tersebut, wa takhwif, ya, dan membuat orang takut kepada Allah, wa tashwiq, dan membuat orang suka mendengarkan Al-Qur'an, ya. Wa qala Tawus, ahsanu sawti bil Qur'an alladhi idza sami'tahu ra'aitahu khasyiyallah. Ya, sebagus orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya seperti apa sih? Al-Imam Tawus mengatakan bahwa orang yang bagus bacaannya, yakni apabila engkau mendengarkan bacaan orang tersebut, engkau akan menduga bahwa orang tersebut khasyiyah. Ya, orang tersebut memiliki rasa khasyiyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebenarnya tidak ada patokannya. Ya, tidak ada patokannya. Kenapa? Karena gaya baca yang berbeda-beda itu pun bisa dimasuk ke dalam makna ini. Wa ruya dzalika an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an 'indal Jurri. Dan juga athar dari Jabir, yakni penafsiran dengan yataghanna bil Qur'an, maksudnya membaguskan suara Al-Qur'an, juga diriwayatkan dari Jabir dari Imam Al-Ajurri. Ini yang dinukil oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam, beliau tidak menyebutkan kitabnya. Barangkali kemungkinan besar di kitab Al-Imam Al-Jurri, Akhlaq Ahlil Quran. Ya, Akhlaq Ahlil Quran, namun saya belum mendapatkan kitab tersebut. Ya, ini diantara makna yang pertama dari yataghanna bil Quran, yakni membaguskan suaranya dengan terdengar sedih, ya, dan melembutkan suaranya agar terdengar enak didengar bagi orang-orang yang mendengar bacaan orang tersebut. Makna yang kedua dari yataghanna bil Quran, yastaghni bihi, yakni yastaghni bihi, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Yakni apa? Kita menyibukkan diri dengan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain, ya, dan kita sibuk dengan iman kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan sibuk dengan akhirat daripada hal-hal di luar tersebut, ya. Berbeda dengan, ya, kita sendiri, ya, bahkan saya sendiri maupun kaum muslimin sekalian, justru kita malah sibuk dengan hal lain, ya. Kebanyakan kita sibuk dengan gadgetnya atau barang elektroniknya daripada dengan Al-Quran, ya. Kalau para salafus saleh, yang mereka generasi yang baik, ya, sibuk dengan Al-Quran, ya, kebanyakan waktunya adalah untuk Al-Quran, sehingga, ya, tidak heran kalau kita dapat nukilan dari mereka bahwa mereka khatam sekian hari, ya, khatam sekian hari. Ya, ini dari makna kedua dari yataghanna bil Quran, yakni mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mana yang benar dari kedua makna tersebut? Wallahu a'lam, makna yang lebih kuat adalah makna yang pertama yang saya sebutkan, yakni membaguskan suaranya. Adapun makna yang dibawakan oleh Sufyan, di antara Sufyan ibn Uyainah, yastaghni bihi, itu pun makna yang betul secara bahasa Arab. Ya, mana yang betul secara bahasa Arab. Namun dalam kasus membaca Al-Qur'an, itu makna yang kedua. Terhitung sebagai makna yang kedua, yang lebih kuat adalah membaguskan bacaan Al-Qur'an. Mencukupkan diri dengan Al-Qur'an pun makna yang betul. Ya, makna yang betul secara bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam. Lalu Imam Nawawi rahimahullah taala masih melanjutkan, ya, membawakan hadis yang lain. Makna adzina, beliau kemudian mentafsirkan sendiri makna dari adzina, sebagaimana saya isyaratkan bahwa maknanya bisa dua, namun yang lebih tepat kata Imam Nawawi, istama'a, yakni mendengar. Perlu diketahui para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, bahwa bahasa Arab itu makna yang luas. Istama'a tidaklah sama dengan sami'a. Ya, sami'a mendengar. Sawa'an kana 'amdan aw ghaira 'amdin. Apakah itu mendengarnya dengan sengaja, ingin mendengarkan atau tidak sengaja? Ya. Mendengar suara kecelakaan itu kan tidak sengaja. Itu sami'a. Adapun istama'a ay sami'a biqasdin. Mendengar dengan maksud, yakni mendengar dengan disengaja. Ya, mendengar dengan disengaja. Menandakan apa? Bahwa Allah memang ya menyukai isyaratun ila ridha wal qabul. Menunjukkan Allah ridha ya dan penerimaan di sisi Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Ya, dengan suara yang bagus. Lalu Imam Nawawi rahimahullah taala ya melanjutkan Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Abu Musa Al-Ash'ari ya anna Rasulullah SAW qala lahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau yang di hadis ini sebenarnya cukup panjang ada kisahnya yakni Nabi SAW mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Ash'ari di waktu malam ya di waktu malam dan suara dengan suara yang bagus ya dengan suara yang bagus Nabi SAW sempat mendengarkan diam ya kemudian berpulang di pagi harinya baru Nabi SAW katakan sabda beliau ini laqad utita mizmaran min mazamiri ari Dawud dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim wahai Abu Musa Al-Ash'ari sungguh engkau telah diberikan mizmaran mizmar suruling ya suruling dari suruling-suruling alu Dawud keluarga Dawud alaihissalam ya apakah apa makna seluring di sini seruling di sini bukan seruling secara hakiki tapi maksudnya apa maksudnya indah keindahan suara alu Dawud pun bukan maksudnya adalah keluarga Dawud tapi yang dimaksudkan adalah Dawud itu sendiri ya kenapa karena yang suaranya paling indah dari Dawud dan keluarganya adalah Dawud alaihissalam ya beliaulah suara yang paling yang orang yang paling memiliki suara terindah ketika membaca Taurat. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari ketika membaca Al-Qur'an seolah dia diberikan suruling dari suruling keluarga Daud. Yakni apa? Dia memiliki suara yang amat indah. Ya, bahkan Rasulullah SAW di malam itu sampai berhenti di depan rumahnya untuk mendengarkan. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika itu bukan hanya ada Nabi SAW tapi ada istri-istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW pun di riwayat yang lain mendengarkan juga bacaan Abu Musa. Ya mendengarkan dan sengaja diam. Ya, diam di lewat di dekat rumahnya Abu Musa Al-Ash'ari diam untuk mendengarkan. Ya. Karena para sahabat kebiasaan mereka membaca Al-Qur'an adalah di waktu malam. Wa fi riwayatil muslimin anna Rasulullah SAW qala lahu laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Ya, seandainya saja engkau yang melihat aku dan sedangkan aku mendengarkan bacaan engkau pada tadi malam. Ini diantara menunjukkan bahwa fadilah orang yang bagus suaranya dalam membaca Al-Quran bahkan sampai dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkait hadis ini ada beberapa fikih yang ingin saya sampaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil bahwa dari perkataan Al-Qadhi Iyad ajma'al ulama'u ala istihbabi tahsinil sawti bil qira'ati wa tartiliha. Para ulama ijma' ya tentang disunnahkannya membaguskan suara ya dan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ulama ijma' ya bahwa dengan suara yang bagus itu adalah sunnah maupun dengan bacaan yang tertil. Ya bahkan Al-Imam Ibnu Abi Dawud menukilkan athar dari Umar bin Khattab kana Umar yuqaddimu syabbal hasan sawti li husni sawtihi baina yaday alqaum bahwasanya Umar bin Khattab yang beliau sangat terkenal sangat keras dalam mengikuti sunnah Nabi SAW walaupun memang ada ijtihad yang dari beliau sendiri ya di antara Umar bin Khattab beliau ketika memilih seorang imam mengedepankan pemuda yang bagus suaranya ya yang bagus suaranya bacaannya daripada orang yang lain ya tapi tentu saja ini ya orang yang hafal Quran kenapa karena apabila orang yang hafal Quran ada sama atau ada beberapa orang maka yang didahulukan orang yang bagus suaranya. Bukan maksudnya semata-mata bagus suaranya, padahal di situ ada orang yang lebih ahli dalam bacaan Al-Qur'an, ya. Bukan maksudnya Athar Ibn Umar ini demikian, bukan. Tapi orang yang sama, ada beberapa pemuda yang sama dalam bacaan Al-Qur'an, maka didahulukan yang bagus suaranya. Ya, karena itu makna yang terkandung dalam aqra'ukum likitabillah. Orang yang paling akra dari kalian dalam rangka membaca Al-Qur'an, maka itu tercakup makna yang luas. Ya, tercakup yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus tajwidnya, termasuk yang paling bagus suaranya. Ya. Lalu bagaimana membaca dengan alhan? Ya, membaca dengan alhan atau di kita seperti langgam-langgam. Atau apa istilahnya itu? Bukan nada. Bayati atau apa? Oh, iya. Ya, dengan Hijazi. Iya, Hijazi atau macam-macam yang itu bukan langgam Arab aslinya. Ya, itu bukan lahan Arab, tapi lahan Ajam. Ya, lahan Ajam. Yang aslinya itu dari Persia. Ya, dari Persia, yang itu lahan musiki. Lahan untuk bernyanyi. Bukan lahan untuk bacaan Al-Quran secara hukum asal. Ya, tempun ini masuk ke kaum muslimin dengan masuk Islamnya orang-orang Persia, sehingga orang-orang Persia sebagiannya ada yang menggunakan lahan-lahan musiki tersebut dalam membaca Al-Quran. Ya, bagaimana cara membacanya dengan langgam-langgam tersebut, yang itu aslinya bukanlah, ya, laisa min luhunil Arab, bukan dari langgam atau nanda bacaan orang Arab. Ya, ini pun dibahas oleh para ulama, yang para ulama khilaf dalam hal tersebut. Imam Malik dan jumhur ulama, ya, tidak menyukai hal tersebut. Ya, tidak menyukai hal tersebut. Dan ini juga riwayat dari Imam Syafi'i, di sebagian tempat beliau mengatakan akrahul qira'ata bil alhan. Ya, aku tidak menyukai membaca Al-Qur'an dengan lahan. Yakni lahan ajam. Lahan ajam dengan langgam-langgam tersebut. Ya. Atau bahkan di kita ada, saya pernah, ya, sekilas mendengar ada yang dengan langgam Jawa. Ya, ada lagi saya dengar di tempat yang lain dengan langgam Sunda. Ya. Itu langgam luhunil ajam. Ya, lahan orang ajam, orang non Arab yang ini tidak dikenal oleh orang-orang Quraisy, baik Nabi SAW maupun para sahabat. Ya. Imam Syafi'i juga pun membenci hal tersebut. Kenapa? Li khurujiha amma jaa al-Qur'an min al-khushu'i wa tafahum. Kenapa? Karena ini bisa mengakibatkan, ya, keluar dari pemahaman Al-Qur'an secara khusyuk dan memahami yang benar. Ya, ini yang disebutkan, dinukil dari Imam Malik, dan bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama abahahu Abu Hanifah wa jama'ah. Sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Ya, seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama. Ya, dan juga dinukil pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, ya, bahwa, ya, beliau membolehkan hal tersebut. Ya, beliau membolehkan hal tersebut. Sehingga ada dua nukilan dari Imam Syafi'i. Sebagian riwayat Imam Syafi'i membenci hal tersebut, sebagian riwayat yang lain beliau membolehkan hal tersebut. Ya, pada hakikatnya Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i di sini ada tafsil. Ya, ada tafsil. Pendapat pertama membencinya, pendapat kedua membolehkannya. Pendapat Imam Syafi'i, karena beliau dinukil dari beliau dua riwayat, hakikatnya mazhab beliau ini ada tafsil, ya, penjabarannya. Ya, karihahu idza mattata wa akhrajal kalama an mawdi'ihi bi ziyadatin aw naqsin. Ya, Imam Syafi'i membenci dengan bacaan luhunil ajam seperti itu, ya, langgam-langgam orang non-Arab seperti itu. Imam Syafi'i membencinya, kenapa? Kalau bacaannya itu mengeluarkan dari bacaan asli Al-Qur'an dengan menambah, apakah itu tambahan huruf atau tambahan harakat, atau mengurangi hurufnya atau mengurangi harakat dari yang semestinya, atau mengurangi, ya, tajwid-tajwid yang lain, ya, au maddi ghairi mamdudin au idghami ma la yajuz, atau memanjangkan bacaan yang harusnya tidak dipanjangkan. Begitu pula sebaliknya, memendekkan bacaan yang harusnya dipanjangkan, mengidghamkan yang harusnya diizharkan, mengizharkan yang harusnya diidghamkan atau diikhfa'kan. Intinya, kalau terdapat dalam langgam-langgam non-Arab tersebut terdapat hal-hal yang menyelisihi kaidah tajwid, ya, maka itu dibenci. ya, maka itu dibenci. Wa haitsu abahaha idza lam yakun fiha taghayyurun li mawdhi'il kalam. Ya, adapun jika langgam-langgam non Arab tersebut, ya, lahan-lahan dari selain orang Arab tersebut tidak ada merubah dari perkataan yang semestinya. Ini dari bacaan Arab yang semestinya sesuai dengan ilmu tajwid, maka itu tidak mengapa. Ya, kalau tidak bertentangan dengan ilmu tajwid. Ya, jadi mazhab Syafi'i mentafsil, dilihat apakah menyelisihi kaidah ilmu tajwid atau tidak. Ya, kalau menyelisihi maka itu bagian yang dibenci. Kalau ketika bacaan yang bagus menurut kaidah langgam non Arab ini tidak menyelisihi kaidah tajwid, maka itu bukan hal yang dibenci. Ya, wallahu alam, pendapat dengan tafsil seperti ini, penjabaran dari Imam Syafi'i, ini yang saya lebih condong kepadanya. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa dipukul rata. Maka kita lihat sesuai dengan gaya bahasa atau gaya baca masing-masing, dihukumi dengan tajwid. Yang jadi patokan adalah ilmu tajwid. Ya, mat-matnya itu kan sudah ada kadarnya, bahkan itu dengan riwayat. Ya, makharijul huruf pun para ulama tajwid tidak sembarangan menukilnya, itu dengan riwayat. Ya, ada riwayatnya dari para ulama, bahkan sampai sekarang dari guru mereka, yang mereka membaca kepada guru mereka, dari gurunya lagi, dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril alaihi salam, hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang jadi patokan adalah ilmu tajwid. Sesuai kaidah tajwid, maka itu langgam yang diperbolehkan. Apabila menyelisihi kaidah ilmu tajwid, maka itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, wallahu alam. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masih membawakan dalil tentang disunnahkannya membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ya, an Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, lallahu ashaddu udhunan ila rajulil hasani sawti bil Quran yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, bahwasanya sungguh Allah asyaddu udhunan, lebih suka, lebih mendengar kepada seseorang yang hasanil saut, yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, dan yajharu bih, dan mengeraskan bacaannya, daripada sahibil qainah, daripada orang yang memiliki budak wanita yang pandai bernyanyi, daripada orang yang memiliki budak mendengar kepada budaknya. Allah lebih suka mendengar kepada orang yang membaca Al-Quran. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dari jalan Ismail bin Ubaidillah dari Fadalah bin Ubaid. Ya, Syekh Shu'aib Arnaud ketika mengomentari sanad hadis ini bahwa isnadun dhaif. Ya, sanadnya dhaif karena munqati'. Hadis ini sanadnya munqati' antara Ismail tidak bertemu dengan Fadalah bin Ubaid. Ya. Di Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dengan dua jalan, satu jalannya dengan sanad yang munqati', Ismail tidak bertemu dengan Fadalah bin Ubaid, satu jalan yang lain antara Ismail dengan Fadalah bin Ubaid ada perantara, yakni Maisarah, namun ya sanad itu pun Maisarah itu majhul. Ya, dia majhul. Sehingga apa? Namun para ulama, di antara ulama yang menghukumi hadis ini, Al-Imam Haitami dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid menghukumi bahwa sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam sanad yang satunya menghukumi Maisarah bahwa dia maqbul. Maqbul itu apa? Diterima hadisnya kalau dia dimutaba'ah. Kalau tidak dimutaba'ah maka tidak diterima hadisnya. Wallahu a'lam. Ya, sanad hadis ini masih dari masih diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankannya, ya, seperti Imam Al-Haytami, mungkin beliau mengamandangnya sebagai hasan di ghairihi karena ada beberapa sanad di situ. Ya, sebagian ulama memandang dhaif yang sanad-sanad tersebut, apakah sampai kepada derajat hasan? Ya, wallahu a'lam. Ya, namun hadis-hadis yang lalu itu telah mencukupkan kita dari hadis ini sebenarnya. Ya, lebih mencukupkan kita tentang bab yang sedang kita bahas. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah SAW, bahwasanya dari Abu Musa dan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil lail hina yadkhulun, Sesungguhnya aku tahu ya sekelompok atau kabilah Asy'ariyyin, kabilah ya dari kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Kabilah Asy'ariyyin pada waktu malam ketika mereka masuk rumah mereka. Ya wa'arifu manazilhum, aku tahu rumah-rumah mereka, min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Dari mana Nabi SAW tahu rumah-rumah mereka? Dari suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran di waktu malam. Di waktu malam di zaman Nabi SAW tidak ada penerangan. Ya, tidak ada lampu-lampu sebagaimana di zaman kita. Kalaulah ada lampu, yaitu kalau si pemilik rumah menyalakan lilin di dalamnya. Itu pun belum tentu cahayanya keluar. Ya, karena ya tidak banyak atau bahkan mungkin tidak ada bahan kaca. Kaca pun ada tapi bukan sebagai bahan jendela di waktu itu. Ya, bukan sebagai bahan jendela tapi bahan wadah, iya ada dalam beberapa hadis. Tapi bukan hal yang banyak, bukan sesuatu yang banyak mereka miliki. Kaca-kaca sebagaimana di zaman kita. Sehingga apa, rumah itu tertutup. Nabi SAW mengenali rumah-rumah kabilah Asy'ariyyin. Dari mana? Dari bacaan mereka di waktu malam. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, padahal aku tidak melihat ya rumah-rumah mereka ketika mereka masuk ke rumahnya di waktu siang hari. Tapi Nabi SAW tahu dari mana? Dari suara bacaan mereka. Karena mereka kabilah yang terkenal ya suka membaca Al-Quran dan suaranya bagus-bagus. Ya, suaranya bagus-bagus. Yang paling bagus Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW puji mereka. Menunjukkan hal tersebut pun bagus. Ya, disunahkan membaguskan bacaan Al-Quran. Ya. Lalu Imam Nawawi membawakan hadis yang lain. Anil Bara ibn Azim radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hadis yang sudah saya isyaratkan sebelumnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Yakni dengan suara-suara kalian yang bagus. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan juga Imam Ibnu Majah, dan Imam Bukhari meriwayatkannya juga dalam Khalqu Af'alil Ibad. Syekh Shu'aib Arnaut mengatakan bahwa hadis ini isnaduhu sahih, sanadnya sahih, rijaluhu thiqat, rijalu syekhain ghairu Abdurrahman bin Aus saja. Ya, rijalnya para perawi dari sanad hadis ini adalah para perawi hadis Sahih Bukhari dan Muslim kecuali Abdurrahman bin Aus saja, namun beliau pun thiqah. Walaupun bukan rijal syekhain. Ya, hadis ini ya, sehingga hadis ini sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shu'aib Arnaut. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, apa maksudnya? Sebagian riwayat dari hadis ini ya diriwayatkan dengan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, sebagiannya lagi dengan zayyinu aswatikum bil Qur'an. Ya, ada dua lafaz. Zayyinu aswatikum bil Qur'an. Dan makna hadis ini bagaimana? Yakni ishghalu aswatakum bil Qur'an. Kita sibukkan ya suara kita dengan membaca Al-Qur'an. Ya, dan kita berbondong-bondong bersemangat dalam rangka membaca Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai syiar dan sebagai hiasan. Yakni dengan suara kita yang bagus. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Yani dengan membaguskan suara. Ya, kenapa? Karena kata Imam As-Sindi bahwa al-kalamul hasan, perkataan yang bagus. Al-Qur'an perkataan sebaik-baik perkataan karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang bagus itu bertambah keindahannya jika dibaca dengan suara yang bagus. Ya, dengan suara yang bagus. Bagaimana Taurat? Taurat firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan lagi. Ya, bagus. Bahkan ya, dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As bahwa tidaklah Allah menuliskan atau menciptakan sesuatu dengan tangannya kecuali tiga. Adam alaihi salam menanami pohon jannah di surga Firdaus, menuliskan Taurat. Itu yang Allah langsungkan sebagaimana dinukil dari Abdullah bin Amr bin As, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Taurat firman Allah Subhanahu wa taala, kitab yang mulia. Bertambah bagus ketika dibaca oleh Daud alaihissalam dengan suara yang indah. Ya, dengan suara yang indah. Bahkan dinukil dari riwayat, tapi wallahu a'lam riwayatnya, Israiliyat bahkan sampai hewan-hewan pun mendengar. Ya, ikut mendengarkan ketika Daud membacakan Taurat. Ya, tidak dinukil dari Nabi Musa sebagaimana yang dinukil keadaan pada Nabi Daud alaihissalam. Yakni ketika Nabi Musa membaca Taurat, hewan-hewan pada mendengarkan. Ya, tidak dinukil demikian, tapi dari Daud dinukil hal yang demikian karena menambah indah Taurat tersebut yang memang sudah aslinya indah. Ya, sudah aslinya indah. Ya. Wallahu alam, masih ada lagi pembahasan dari bab ini maupun dari hadis-hadis yang lainnya. Namun ini cukup panjang pembahasannya, kita kiranya kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan mendatang. Baik. Syukran jazakallah khairan atas materi yang sudah disampaikan. Dan sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kami persilakan untuk sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, kami buka di line telepon 021 8499 4343 atau 8497 0055 dan di nomor handphone 0852 62774 774. Sekali lagi di 021 8499 4343 atau 8497 0055 dan di nomor handphone 0852 62774 774. WhatsApp yang masuk, dia tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah boleh membaca Al-Quran dengan cara bersuci dengan tayamum dikarenakan ada uzur? Terima kasih, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik, terhadap penanya yang menyimak kita, kajian kita pada pagi hari ini. Ya, bagaimana ketika membaca Al-Quran bersucinya dengan tayamum? Ya, wallahu a'lam, barangkali orang tersebut ingin meringankan hadasnya. Ya, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW diucapkan salam. Ya, Nabi SAW tidak langsung jawab, kemudian beliau bertayamum, kemudian menjawab salam. Bagaimana hal tersebut? Wallahu a'lam, dalam bab khusus membaca Al-Quran, saya belum dapati dalil tentang hal tersebut. Kalau dalam bab menjawab salam, itu ada dari hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Mungkin barangkali si penanya mengambil dari kumuman lafaz. Ya, kumuman lafaz hadis itu, akrahu an adzkurullaha wa na'ala ghairi tahara. Ya. Dari kumuman lafaz di sini mungkin bisa dimasuk ke hal yang lebih luas. Aku tidak suka berzikir dengan menyebut nama Allah sedangkan saya dalam keadaan tidak bersuci. Sehingga paling tidak dengan bersuci yang paling minimal, yakni tayamum. Kalau membaca Al-Quran dengan hadas kecil, sebagaimana telah kita bahas, ya, bahkan Imam Nawawi membawakan ijma' bolehnya membaca Al-Quran dengan berhadas kecil. Ya, dengan berhadas kecil. Bahkan itu ijma' ya, boleh dikatakan oleh para ulama. Jika membacanya dengan hafalan, ya, jika membacanya dengan hafalan tanpa menyentuh mushaf, maka ini ijma' boleh dengan berhadas kecil. Adapun jika membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, sebagaimana telah kita jabarkan juga, ini khilaf yang panjang oleh para ulama, bahwa para ulama khilaf tentang hal tersebut. Ulama yang empat madhab berpendapat bahwa tidak boleh memegang Al-Quran, ya, ketika berhadas kecil, membaca dengan mushaf, tidak boleh dengan memegang. Riwayat, satu riwayat dari Imam Ahmad boleh memegang, namun bihail, dengan pembatas. Ya, dengan pembatas. Ya, namun sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa mazhab yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri dan juga dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga ini pendapat yang dipegang oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Munzir dan lainnya para ulama bahwa boleh memegang Al-Qur'an walaupun dalam keadaan berhadas. Ya, walaupun dalam keadaan berhadas kecil. Ya, wallahu alam, itu pendapat yang saya lebih condong, ya, baik dia berhadas kecil, baik dia dengan memegang mushaf, sehingga kesimpulannya baik dia dengan memegang mushaf atau tidak memegang mushaf. Kalau tidak memegang mushaf, ijma'. Kalau dengan memegang mushaf, khilaf para ulama, namun saya lebih condong pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya, wallahu alam. Ya, demikian jawaban yang diberikan. Kembali kita buka WhatsApp yang masuk dari Umu Aditya. Masih pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau sedang membaca Al-Quran pas di tengah-tengah kita batal, apa sebaiknya segera berwudu lagi ataukah melanjutkan ataukah tidak? Ya. Barakallahu fik, terhadap Ummu siapa? Ummu Aditya. Ummu Aditya, Ya, bagaimana ketika membaca Al-Quran kemudian dia batal wudunya di tengah-tengah? Ya, tinggal dikembalikan. Ya, apakah pendengar tersebut memegang madhab yang mensyaratkan dalam artian harus membaca dalam keadaan taharah ketika dengan mushaf? Kalau dia memegang pendapat ulama yang mengatakan harus dalam keadaan taharah ketika memegang mushaf, ya maka dia istiqnaf wudunya, ya, mengulangi wudunya lagi. Namun jika dia memegang pendapat ulama yang tidak mensyaratkan taharah ketika memegang mushaf, maka ketika masih ada wudu itu fadilah yang bagus. Ketika wudunya batal, ya maka itu tidak mengapa dia melanjutkan bacaannya. Ya, tidak mengapa dia melanjutkan bacaannya. Wallahu a'lam. Ya. Kita demikian jawaban yang diberikan kepada Ummu Adit, ya. Semoga bermanfaat. Kita buka kembali dari WhatsApp yang masuk dari Bapak Angga di Bekasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pemutaran audio murotal dengan pengeras suara di masjid dan juga tadarusan ba'da salat tarawih dengan pengeras suara di masjid? Apakah hal itu dibolehkan juga karena mereka beralasan sebagai syiar Islam? Ya. Ya, bagaimana dengan bacaan Al-Qur'an yang dikeraskan? Ya, sebagaimana dibahas, tapi memang ini pembahasannya belum selesai bab ini, ya. Ya. Ketika membaca Al-Qur'an dengan dikeraskan, di situ ada faedah. Ya, ini faedahnya juga mengajak kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an. Ya, dia mendengarkan Al-Qur'an di waktu malam yang pada hari-hari biasanya dia mungkin tidak sempat untuk mendengarkan Al-Qur'an. Apabila dirasa terdapat faedah-faedah tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau kiranya membaca, mengeraskan bacaan dengan mikrofon sampai keluar, terlebih lagi kalau dilakukannya hingga malamnya agak larut, ya, maka ini kurang baik, ya. Dia mengeraskan dengan mikrofonnya, apalagi sampai malam. Kalaulah mau dikeraskan, dia membaca dalam waktu yang panjang, mungkin dikeraskan sekadar mengajak orang untuk ikut membaca Al-Qur'an. Sehingga apa, begitu malamnya sudah agak larut, dia matikan mikrofonnya atau dikecilkan. Karena memang sudah waktunya istirahat. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat itu baca Al-Qur'annya kan memang di rumah sendiri-sendiri. Ya, di rumah sendiri-sendiri walaupun suaranya sampai keluar. Ya, tapi itu keluarnya suara itu tidak sampai sebagaimana mikrofon. Mikrofon itu bisa sampai satu komplek mendengar. Ya, sedangkan membacanya orang di rumah itu sampai orang yang dekat rumah. Sehingga Pak, tetap mereka membaca silahkan, tapi kalau dirasa itu waktunya agak malam, malamnya jam berapa ini berbeda. Berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau di tempat kampung nenek saya di Wonosobo itu badai isya sudah malam. Jam 8 itu sudah hampir enggak ada orang. Ya, adapun di kota di masing-masing tinggal diperkirakan, ya, kegiatan kaum muslimin apakah di waktu yang seperti ini itu kaum muslimin masih aktif sehingga mereka ingin menyematkan kaum muslimin di sekitarnya untuk memperdengarkan Al-Qur'an, silakan. Ya, tapi dikiranya ini waktu yang kaum muslimin sudah beristirahat, ya, maka dia kecilkan atau dimatikan, dia melanjutkan baca Al-Qur'an, silakan. Ya. Dilihat dari kondisi masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan itu murotalnya tadi pertanyaan. Misalkan kadang kita lihat, ya, baik dengan murotalnya ataupun dengan bacaan dia sendiri. Ya. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Angga di Bekasi Barat. Sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Kesimpulan. Ya. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Pada pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang diantaranya mengeraskan, diantara bahasan yang penting pada pagi ini mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Yang di situ ada beberapa faedah yang apabila terkumpul faedah tersebut maka disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras. Apakah suara yang keras itu alami atau suara dengan pengeras suara? Maka kita lihat faedah-faedahnya. Apakah bisa terkumpul faedah-faedah tersebut atau tidak? Ya, maka itu dilihat dari kondisi orang per orang maupun tempat. dan tidak bisa dipukul rata. Sekiranya itu bisa menyemangati kaum muslimin, juga bisa lebih membuat dia semangat dalam membaca Al-Quran dan mengajak kaum muslimin juga untuk membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Dan juga hilangnya ya kemungkinan untuk tertimpa riya. Ya, terdapat berbagai macam niat-niat yang baik dalam hal tersebut. Ya silakan, maka hal tersebut dilakukan. Ya, adapun dalil yang menunjukkan lebih bagusnya disembunyikan bacaannya atau membaca dengan suara yang tidak keras, maka itu nanti ada kondisinya. Kalau di kondisi kita bisa diperkirakan bahwa apakah kiranya hal tersebut mengganggu kaum muslimin, ya, dan juga diperhatikan antara waktu dan tempat, ya, waktu dan tempat masing-masing. Karena ini sesuatu yang kondisional, bahkan Imam Nawawi pun menyebutkan bahwa kondisinya berbeda antara, ya, ketika ini disunahkan untuk jahar, ketika demikian disunahkan untuk mensirkan bacaannya. Ya, sehingga itu, dan masing-masing ada dalilnya. Masing-masing dari hal tersebut terdapat dalil yang menunjuki hal tersebut dan juga amal para sahabat dan tabi'in. Sehingga apa? Masing-masing kaum muslimin hendaknya kita memperhatikan keadaan kita dan sekitarnya, dan diperlukan memang kefaqihan yang cukup untuk menilai hal tersebut. Ya, dia menilai mana yang lebih afdol, mana manfaat-manfaat yang lebih terkumpul. Apakah mengeraskan bacaannya atau tidak mengeraskan bacaannya. Ya, karena itu tidak bisa dipukul rata setiap waktu dan tempat. Ya. Wallahu alam, ini yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Apa yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.